lepas dirimu di malam ini. Walaupun terasa berat di hati, jangan kau hiraukan diriku lagi. Biarkanlah aku pergi. Lupakan segalanya, masa yang telah lalu. Aku pun demikian, ku dapat bebaslah.